yang suci darimu. Oh kejamnya lidah tidak bertulang, ucapan cinta mengiris kalbu. Ku kan pergi membawa diri, cinta di hati terkubur lagi. Tiada ku mengerti mengapa terjadi peristiwa pahit menggores hati. Dalam hidup ini sudah tertulis, ku tempuh dengan kesabaran, usaha kebesaranmu samudra, terpisah bencana. Cinta yang suci telah ternoda oleh debur ombak hatimu. Permadani biru jejak cinta kita, kini menjelma jadi mimpi yang hitam. Hilang di telan waktu, merindu hanyalah merindu. Sehangat-hangatnya cinta, tak kau sakiti hati ini, tak kau korbankan perasaan cinta. Kemudi serindu-rindunya setulus. hati ini telah kau korbankan perasaan cinta. Di langit mana harus ku lukis gambaran cintaku ini? Di pantai mana tempat berlabuh hidup yang patah kemudian? Kau sakiti hati ini, telah kau korbankan perasaan cinta. Thank you. atas kota ini. Ingin kutuliskan surat untukmu, biar engkau mengerti perjalanan hidupku di dalam menggapai cita-cita. Rintangan yang datang silih berganti, cari. Izinkan kehadiranku dalam kesunyian dirimu. Janganlah kau

perantara. Jauh terpisah di negeri seberang, namun rinduku tak pernah sirna bagai kasih seorang ibu. Walau bumi hancur jadi, cintaku hanya dekat ini.